Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa usolli wa usallimu ala asyrafil anbiya wa imamil mursalin nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Sahabat kajian Al-Amiri yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita saat ini ingin membahas suatu pertanyaan. Pertanyaan yang masuk dalam pesan di inbox halaman Facebook Kajian Al-Amiri. Ini pertanyaan ini sangat penting sekali, sangat penting sekali. Jadi mohon diperhatikan, terutama untuk para pemuda dan pemudi, mohon diperhatikan. Di sini masuk pesannya, assalamualaikum Ustaz. Saya mau nanya, apa hukumnya nikah dengan perempuan yang lagi hamil karena berzina? Yang lagi hamil karena berzina, apa hukum menikahinya? Apakah boleh atau tidak Ustaz? Mohon penjelasannya, terima kasih. Waalaikumsalam untuk yang penanya. Kita sebelum membahas ini, yang hamil karena berzina, sebelumnya kita harus tahu dulu apa hukum menikahi wanita yang berzina. Ini dulu yang pertama penting. Apa hukumnya menikahi wanita yang berzina? Perlu diketahui bahwasanya menikahi wanita berzina itu enggak boleh. Haram, gak boleh. Jadi kalau ada wanita yang berzina, jangan nikah sama dia. Jangan nikah sama dia, karena gak boleh. Kenapa gak boleh? Karena Allah Subhanahu wa taala telah melarangnya. Allah berfirman, az-zani la yankihu illa zanatan aw musyrika. Adapun orang lelaki yang berzina, maka gak boleh dinikahi kecuali oleh wanita pezina pula, wanita yang sama-sama berzina, wanita pezina yang lain, atau wanita yang musyrik. Nah, wazaniyatu la yankihuha illa zanin aw musyrik. Dan begitu pula wanita yang berzina, dia tidak boleh dinikahi kecuali oleh orang yang berzina pula atau orang yang musyrik, lelaki yang musyrik. Wa hurrima dzalika 'alal mu'minin. Dan orang-orang mukmin diharamkan untuk menikahi para pezina. Enggak boleh. Jadi itu yang pertama. Jadi kalau ada yang wanita berzina, itu enggak boleh kita nikahi. Gak boleh, haram hukumnya. Kalau ditanya, bagaimana saat kalau semisal dia sudah bertobat? Kalau dia sudah bertobat, nah di sini pertanyaannya, apa permasalahannya? Kalau sudah bertobat, maka dia boleh untuk dinikahi. Semisal ada orang dulunya dia berzina, dulunya dia punya istilahnya punya perbuatan yang gak bagus, sampai jatuh ke dalam fahisyah berzina, ke perbuatan yang keji berzina. Ketika dia sudah bertobat, maka boleh. Kenapa? Dan itu hal yang itu yang dikatakan oleh Imam Ibnu Qudamah rahimahullah dengan dalil at-taib minadzambi kamala dzambalahu. Kata Rasulullah, orang yang telah bertobat dari dosanya yang lama, maka seakan-akan dia tidak memiliki dosa lagi. Nah, itu dia. Kalau orang yang sudah bertobat enggak bisa kita jelek-jelekin dia, enggak boleh kita hina dia, enggak boleh kita kucilkan dia, enggak boleh. Kalau sudah bertobat kita terima. Nah, itu boleh untuk dinikahi. Kalau ada wanita yang berzina dulunya, kemudian dia bertobat, bagus orangnya, boleh dinikahi. Kalau dia orangnya bagus, boleh dinikahi. Sekarang, kalau dia hamil, bagaimana, Seth? Nah, ini dia. Wanita yang hamil, itu gak boleh dinikahi. Wanita yang hamil gak boleh dinikahi. Kenapa alasannya? Alasannya itu karena wanita yang berzina itu masih dalam masa iddah. Masih dalam masa iddah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ulatul ahmali ajalahunna ayyadu'na hamlahun. Dan wanita-wanita yang hamil ajalahunna, masa iddahnya dia enggak boleh dinikahi, hatta yadu'na hamlahun, sampai dia itu sampai dia itu melahirkan, hatta yadu'na hamlahun. Kalau dia belum lahir enggak boleh dinikahi. Enggak boleh dinikahi karena dia masih dalam masa iddah, terlebih itu adalah anak orang lain, janinnya orang lain. Enggak boleh lebih-lebih seperti itu. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, la yahillu limri'in yu'minu billahi wal yaumil akhir ayyaskima'ahu zar'a ghairihi. Tidak halal bagi seseorang lelaki yang beriman kepada Allah dan hari akhir, dia itu menyiramkan air maninya di ladang orang lain, maksudnya di janin orang lain. Enggak boleh. Kalau perempuan ada janin orang lain, enggak boleh. Enggak halal. seperti itu. Jadi itu yang kita ketahui. Wallahu ta'ala alam, semoga bermanfaat. Jadi ingat, hati-hati. Oh ya, kemudian anaknya, walaupun semisal ini sudah lahir, wah, lelaki yang menzinai perempuan tersebut, semisal mau nikah, mereka dua ridho mau menikah setelah lahiran, boleh. Akan tapi ingat, anaknya itu tetap dinasabkan ke ibunya, bukan ke bapaknya yang menzinai. Ingat, maka hati-hati dari zina, hati-hati, malu dia. Itu buruknya zina itu seperti itu. Hati-hati, jadi jangan sampai, karena rusak nasab itu. Maka jangan sampai kita itu, para pemuda, terjatuh dalam perbuatan yang keji, zina. Waliyadzubillah. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.